Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, amanatun, amanah, artinya amanah, percayaan. Lawannya khianah, mustahil khianah, wajib percayaan. Bermula dalil percayaannya Nabi itu, maka kerana bahawasanya jikalau tiada jikalau khianat mereka itu dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh, niscaya bertukarlah oleh yang haram atau yang makruh itu jadi ta'at, dan yang demikian itu bertukar mustahil, kerana bahawasanya Allah Ta'ala telah menyuruh ia Allah akan kita dengan mengikut mereka itu, yakni para Nabi, pada segala perkataan mereka itu dan pada segala perbuatan mereka itu, dan tiada menyuruh Allah Ta'ala akan kita dengan yang haram dan yang makruh. Kita masih lagi membicarakan tentang sifat-sifat para Nabi. Kita kena ingat sama bila kata sifat Nabi ni, seperti kata Siddiq Amanah Tabligh Fatanah, bukan sifat Nabi kita seorang. Ha, ramai orang dia salah faham. Eh? Ha, dia ingat sifat Nabi Muhammad SAW seorang. Tak, sifat semua Nabi. Ha. Semua Nabi bersifat dengan Siddiq, semua Nabi bersifat dengan Amanah, semua Nabi bersifat dengan Tabligh dan Fatanah, bukan seorang. Ya? Ha. Ada pun sifat Allah, sifat Allah saja. Sifat yang wajib tu. Ya? Ha. Sifat empat ni, sifat para Nabi, bukan Nabi seorang, para Nabi. Kerana semua Nabi adalah utusan Allah. Allah yang lantik, bukan kita lantik. Dulu kita dengar dah, sifat Siddiq di surah Taman Rakyat, maknanya benar, Nabi ni benar belaka, segala cakap, segala janji, segala amaran benar belaka. Orang yang tak percaya orang cakap benar, orang tu tak berapa sihat. Nah, ha. Sekarang kita dengar pula bahawanya para Nabi ini bersifat dengan amanah. Dia terjemah dalam kitab ni percayaan, setengah kitab kepercayaan, ibarat berbagai-bagai. Nampak? Ha, tapi maksudnya satu sahaja. Eh? Ha, dia ibarat-ibarat ni atas penulis, atas pengarang kitab. Eh? Tanwi'ul ibarah, memperbagai-bagaikan ibarat. Eh? Supaya kita ni banyak benda kita faham. Maksudnya sama. Bahawasanya para Nabi, para Rasul yang dipercayai, tidak khianat sama sekali. Amanah bahasa Arab. Lawan dia khianat, bahasa Arab juga. Tapi kalau kita sebut amanah, kita faham dah. Neh? Orang tinggal piti 10 riyal, suruh beri ke mak, dia puri sungguh 10 riyal. Kalau dia cerit 1 riyal, tak amanah. Nah, ha, itu contoh mudah neh yang kita nampak. Ha, tetapi amanah, sifat Nabi ni lebih luas. Segala-galanya dipercayai. Bila Nabi-Nabi ni amanah, bila lantik jadi Nabi, tak. Sejak lahir amanah. Bukan Nabi-Nabi ni bila maknanya jadi Nabi baru berjuruh, baru amanah, dulu menawak tak patut. Ha, bukan, tu kita tu. Bila duduk surah dah ni jadi juruh, dulu pala hadiang. Nampak? Ha. Siapa sini dari kecil berjuruh? Cik kat tangan. Ada tak? Dari kecil berjuruh apa? Cik kat tangan. Tak ada kita. Ha, para Nabi ni bukan lantik jadi Nabi baru baik. Bukan lantik jadi Nabi baru jadi warak, jadi lebar, jadi semayang tak tinggal. Dia pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak lahir lagi Allah tentukan dah. Anak si pulang, anak si pulang, keturunan ni, negeri ni, tanah ni, jadi wakil, jadi utusan Allah. Jadi hak Tuhan pilih, tidak ada silap. Tak ada silap. Yang silap, hak kita pilih. Nah, ha, salah pilih. Ingat ke molek pilih juga melebong gau. Ambama. Nah, ha, tu pasal apa? Pasal tukang pilih pop bong juga. Maka naik pop bong juga ah. Nah, tapi nabi-nabi yang tukang pilih Allah. Allah siapa yang bersifat alimun hakimun, sangat mengetahui, sangat bijak. Maka yang dipilih memang tepat sekali. Tak berlaku khianat sama sekali. Di dalam kitab ni dia buat contoh. Macam mana wajibnya bersifat dengan amanah. Dia kata dalil percayaannya para nabi, maka kerana boleh jikalau khianat mereka itu para nabi dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh. Maksudnya, maksud amanah ini menunaikan segala yang wajib dan yang sunat. Kita, kalau kita tunaikan yang wajib dan yang sunat, perintah Allah ni, maka kita dikira amanah. Nah, kita ada banyak tempat kita kena amanah. Amanah ni daripada perkataan amnun, daripada perkataan aminun, maknanya yang dipercayai. Amanatun kepercayaan masdari. Nah, banyak tempat, banyak hak yang kita kena tunaikan. Amanah kita kepada isteri, amanah kita kepada anak, amanah kita sesama jiran, kepada masyarakat, tanah air, pemerintah, sultan. Nah, yang paling tinggi amanah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasul. Tunai ke dok? Masalahnya kita hanya jaga amanah kita sesama manusia, tetapi khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul. Kalau undang-undang dunia pukul 3 pagi lampu merah tak gerak, tunggu situ. Padahal pukul 3 pagi trafik jatuh tadi. JPJ pesan bawa katil. Faham? Kalau kita pergi juga tak ada orang nak samang dah. Pukul 3 pagi gelak gugu. Nak tunggu buat benda lagi. Tapi dah undang-undang dunia. Faham? Kita berasa takut, berasa gerung, berasa hebat. Nah, undang-undang Allah Ta'ala. Kalau pergi, tak ada orang tengok pun. Nah, asal pukul 4:30 semayang, 6:30 asal. Nolak 7 suku. Soli fardhuz zuhri. 7 suku. Faham? Bengong. Nah, itu kita. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita latih bahawasanya makhluk ni besar. Kita duduk latih yang mulai kecil. Yang besar makhluk. Yang kecil Allah. Tapi mulut kita kata Allah besar. Makhluk kecil. Ha, mulut tidak diambil kira. Lisanul hal afqahu min lisanil qawli. Apa yang kita lakukan lebih diambil kira daripada apa yang kita cakapkan. Kita kata Allahu Akbar. Maknanya Allah yang maha besar. Kalau hukummu dengan hukum manusia dulu, hukummu dulu dah mu akbar. Nah. Ha. Bila kita keluar daripada sembahyang, tak boleh lebih seminit pun pancak masuk pejabat. Faham? Ha, tak boleh lebih seminit. Paling kurang pun tepat pukul 8. Kalau masuk ke 9, mesti pukul 9. Kalau lebih seminit berat dan susah. Leh. Nah, kerja ke pangkat ni, anak tak ada nak dukung pagi nak pergi jabat ni, takut tak dang, takut lapang satu minit. Anak gantung pagar, tapi macam Superman. Wah. Tak dukung, nak ambil seminit ni, takut jadi lapang satu minit. Nah, tapi garik 7:30, mayang garik 8:30. Nah, ku 7:45 dia lagi. Pagi-pagi. Allahumma hadini fi man hadai. Wa abini fi man abai. 7:45. Tak ada hal. Sebab apa? Pasal orang ni, dia rasa Allah tu kecil. Nah, dah tu dia kata masa bang, masa takbir. Eh, kata boleh kata belaka. Nah, Allah boleh kata belaka. Allahu Akbar. Pasal wajib dah takbir ihram kena kata gitu. Allahu Akbar. Kalau boleh pilih, dia tak kata gitu. Dia kata mana? Ad-dunya akbar. Memang dia kata gitu. Faham? Dia tak sah takut. Jadi amanah lawannya khianat. Amanah dengan Allah, amanah dengan Rasul. Apa amanah dengan Allah? Tunaikanlah perintah. Jauhkanlah larangan. Amanah inilah sebenarnya Islam itu sendiri. Nampak? Ad-din huwal amanah. Katanya ulama-ulama, agama tu sebenar amanah tu lah. Nampak? Agama tu amanah. Agama tu amanah. Kok mana? Amanah tu intisalul awamiri wajtinabun nawahi. Tu amanah. Ni orang yang amanah. Menjunjung segala perintah, meninggal segala larangan. Kalau kita tak junjung perintah, Allah suruh semayang, tak semayang, maka orang ni khianat. Walaupun jujur di pejabat dengan anak isteri, oh jangan main ya. Bulan-bulan ni nak bawa sak mau boleh gaji, bawa anak bini pergi makan, tok tua pun ikut juga. Tok besang pun bawa bola bonek, bawa habis. Neh, oh baik benar dengan keluarga. Di pejabat tak rajin pun tipu waktu kerja. Makan pagi pukul 10, 10 setengah ada dah. Duk naik dah. Tak lebih 10 minit pun. Tak balik pun kalau kurang daripada pukul 4, pukul 5. Nak suruh time balik tak mau. Neh? Ha, tapi tidak menunaikan perintah Allah. Itulah bapa khianat di atas muka bumi. Nah, ha, tapi bagi masyarakat, kita kira orang baik ke tu? Baik ah ha? Jumpa orang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, tanya apa khabar pak cik ni ni. Oh baik baik baik baik. Nah, ha, WPT pula gemuk bulan-bulan 200 300 tapi dak semayang. Ha, baik kepala hotok apa gitu. Bila dak semayang bapak lanungso. Jahat pada Pirate of Caribbean. Faham? Ha. Dah kalau dak semayang dah jahat pada iblis. Iblis kata aku kalau Tuhan suruh sujud pada dia 40 ribu kali aku sujud, iblis kata. Aku tak boleh sujud pada ladang je. Nah, ni tak semayang, tak boleh sujud pada Allah. Ha, jahat pada iblis. Nah, ha, bukan iblis dah, hablis dia panggil. Dah tutup aurat orang puan, tidak amanah. Kerana Allah suruh tutup. Nah, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Wahai Nabi, engkau suruhlah isterimu, anak-anak perempuanmu, dan orang-orang perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabi bihinna, supaya mereka meletakkan jilbab-jilbab di atas kepala mereka itu. Tak letak jilbab, khianat kepada Allah. Nah, bapak pengkhianat so. Neh, dah lening dah akan duduk. Oh, boleh Nobel, boleh hadiah, boleh tu, boleh ni. Anugerah tu, anugerah ni. Anugerah dia bapak pengkhianat. Kalau tak akan duduk memang khianat. Nah, dah amanah kepada perintah Allah. Bila tidak amanah pada perintah Allah, tak takut kepada Allah. Bila tak takut kepada Allah, tak layak kerja dengan kita. Tak layak kita lantik jadi ketua kita. Kita ingat dak amanah ni maknanya hak jabat jelah. Dak jabat dia itu dak amanah. Bahabi ti jabat orang ni 200 ya. Nah, ha tu dia nampak. Dia bapak khianat dak nampak. Nah, dak semayang rasa tutup kepala, dak tutup kepala. Dia kata jilbab-jilbab ni dak aji dia kata. Dak aji gua ni Tuhan kata dah. Yudni na alaihin min jalabi. Nampak? Ayat mana? Ayat Quran tu. Bukan metro. Bukan hak sinar harian tau. Al-Quran jalabi. Arab ni kalau selah dipanggil jilbabun. Kalau dua lah jilbaban. Kalau banyak jalabi. Hak tu lah. Nah, ha, biar kerti tak. Tapi taklah mesti bernama jilbab. Nak nama tudung buat apa. Maknanya kita ni bila Tuhan perintah yudni na'alaihinna, taklah mereka itu melabur ataupun meletakkan tudung-tudung seperti jilbab di atas kepala. Apa tujuannya? Zalika adna ay yu'rafna, supaya dapat mudah dikenali antara perempuan-perempuan beriman dengan perempuan-perempuan jahat. Bila dia temu tengah jalan hak pakai tudung, ha orang beriman. Patu nita pula ada kata, oh perempuan jahat ni, perempuan jahat. Faham? Jadi bila orang kata hak tak akan tudung tu perempuan jahat, tak boleh marah. Pasal Tuhan sebut dah. Zalika adna an yu'rafna. Yang demikian itu supaya dapat kita cam hak pakai jibat. Perempuan baik tak pakai jibat. Perempuan jahat. Perempuan kafir. Hamba-hamba orang. Nah. Tapi dah tak tahu ke hala. Nah. Tu tengok sikit bini. Dia pakai tudung. Nak lawa tak apa tudung. Dia nak buat tudung daripada aluminium. Kau mandah dia lah. Asal pakai tudung. Nah, ha, tepi ni abu fiber glass blok. Ikut bandar dia. Neh, ha, tu hal dia. Neh, ha, pakai tudung takut kita ni tengok duk dengar surah, bini tak pakai tudung. Kita ada kat ceramah takbir lepas tu bik orang meres tekak, bini tengang sekerap. Ha, tu cak ayam. Capu nak jadi cak gomel tu. Faham? Ha, aku takut jadi gitu lah. Ha, duk main orang kita dah, orang kita dah, orang kita dah, bini lengang sekerap. Orang kita dah, orang kita dah, bini punggung puing. Orang kita ni, orang kita dah. Ha, ahli syak umur hidup. Hmm. Orang anak dia orang boleh mari ambil dengan rezek. Ha, petang ego mari atas. Malang terung mari ambil ulung. Ha, tak tahu jadi gitu. Ne? Ha, jadi komang sepanas suria barangat. Ne? Amanah kita dengan Allah paling utama, baru amanah dengan manusia. Kalau kita amanah dengan manusia tapi tak amanah dengan Allah, maka kita selamat di dunia daripada penjara dunia, kerana kita tidak khianat di dalam dunia. Akhirat kita tak terlepas daripada penjara api neraka. Ha, kerana kita ada dua J, J dunia, J akhirat. Nampak? Ha, pilihlah nak masuk hok mana-mana. Nah, kalau kena J dunia, kerana kita maknanya melakukan jenayah di dalam dunia, tetapi kita bertaubat kepada Allah, tak kena dah J akhirat. Ataupun kita ni maknanya kerana nak menegakkan kebenaran masuk dalam penjara dunia, akhirat kita masuk dalam surga. Penjara dunia tak sama penjara akhirat. Ha, gari tak sama, warden tak sama, makan minum tak sama. Nah, kena fikir. Penjara dunia, penjara simpang regang, penjara pekang, penjara marang. Nah, kalau sepu, kok anda lah. Pagi minum air milo kosong, cicah roti jagung, pak keping. Okey. Ha, ha. Walaupun tak ada nasi kapik sambal pun. Nah, ha. Lepas tu, baca surat khabar dalam penjara. Ha, batu buat kerja, bertukang belajar tu, belajar nukang, ni belajar baik kinjing, ni belajar macam-macam, ni gaul seming. Tengah hari solat berjemaah, batu makan nasi, tak ada ikan, tak ada lauk sedap, ikan singgang. Tak apa, gaul dengan nasi. Hari Jumaat ada telur dengan ayam. Faham tak? Ha. Petang lepas maya asar, main bola. Hok pipong, pipong, badminton, badminton, takro, takro. Nah, malam tidur atas lembek nipis, tak apalah lembek nipis pun. Penjara akhirat, Allahu Rabbi. Makan buah zakum. Nah, baru nak jamah, tangan cabut daging, panas buah. Nah, bila lakak letak, tangan tinggal sekaka, panasnya buah makanan. Ubuh nak rapat kat mulut, bibir jatuh, bibir cair macam lilin. Bila telang, tali perut putus habis. Ni jadi dahaga 1,000 tahun. Patu minum hamim, air panas. Bila minum, rabak habis tubuh-tubuh. Ha, tu minuman. Ha, makanan ha, penjara akhirat. Nah, ha. Batu almarhum Syekh Kutub rahimahullahu ta'ala, bila nak digantung pada suatu subuh di penjara Qahirah, nah, dia senyum. Nah, dia senyum. Pasal apa? Pasal dia nampak syurga. Dia nampak hak akhirat. Nah, tanda lagi maknanya penjenayah-penjenayah hebat yang senyum bila nak ukur gantung. Nah, botak cing, rebus lepoh pagi nak gantung. Padahal pala something dah. Nah, rebus lepoh, dolek bangun terus, bergerak. Nah, pagi nak hukum bunuh. Ha, tu kata. Kita kena kena amanah dengan agama. Bukan nak suruh pecah amanah hak akhirat dunia ni tau. Tapi kita duduk nampaknya amanah hak dunia penting. Nah, hak akhirat tak ada hal, tak ada masalah sikit. Sebab kita tengok sekarang orang yang pecah amanah, bapak keletu, bapak zalim, bapak nawak, orang pilih kau, orang latih kau, orang awak jadi calung, padahal bapak penipu. Tuan-tuan kata awak calung, nak ajar terik buka ceruk dah layuk lagi tu. Nah, latih awak calung, siap pelawak ikut amal-amal. Bodoh pada beruk gila ni. Nah, dah tahu dah bapak penipu, muslawak awak apa ni. Bapak zalim, orang yang takbuh pada agama, kaki joget, kaki menipu, boleh-boleh ada pilih. Nah, ha, tu kata manusia buta je. Gilatik bapak-bapak menipu itu, kita ditanya oleh Allah Ta'ala. Kan kita kena cari hak amanah. Nah, ha. Jadi nabi-nabi tidak melakukan yang haram, tidak melakukan yang makruh. Semua perbuatan nabi berkisar antara wajib, harus dan sunat. Setengah ulama kata tak ada hak harus, sunat dengan wajib. Lepas tu orang tanya pula, dah tu nabi makan kot tangan kiri ada kok. Nabi makan kot tangan kiri tidaklah menjadi sunnah. Hanyalah menunjukkan tentang harusnya saja ataupun nak menunjukkan bahawasanya tangan kiri itu tidak haram, makruh saja. Jadi perbuatan nabi makan kot tangan kiri 3 kali dalam sejarah nak menunjukkan, nak mentasyrikkan, nak memberitahu pada kita bahawasanya sunat makan kot tangan kanan. Begitu juga nabi 2 kali dalam sirah, dalam sejarah, kencing dalam keadaan berdiri. Nak menunjukkan kencing diri itu tidak haram tapi makruh sahaja. Pada hari-hari yang lain siapa mati pun kencing duduk. Nak, ha, kita faham pula cacang. Bila orang kata tak boleh, bukan haram. Ha, dia mewah gitu pula. Jadi payah kan? Nak, ha, bukan haram. Bukan haram pun makruh kan? Ha. Jadi boleh belaka kan? Kau andamu ada. Nak, ha, kita kata tak boleh pakai baju ni gini-gini ada gambar gini. Apa tak sah? Sah kan? Ha, dah sah pandamu apa dah. Nah, orang tu luka apa? Nak, ha, bukan kata tak sah, sah. Nak, makro. Nah, kalau nak kira sah, pakai baju hijau, sah tak iman. Baju hijau TMB pakai, sah tak iman. Nak, ha, tu bila pakai baju pelawar, sah. Ada apa? Pakai tumit tinggi, sah tak apa. Nah, ha, tapi sakit lah makmu tengok. Nak mubarakah kedok, nak mubarakah kedok. Nah, ha, jangan main sah kita nak uwi comel. Nah, ha, lain kita baru-baru mendekati agama, tak tahu kala lagi. Nah, kalau kita orang lama dah, uwi ekor comel, cara ibadat. Sebab dalam masa kita duk cari dunia tu, kita duk lupa Tuhan tau. Kita lalai tau. Kita lara tau. Nah, jadi dalam masa kita dengan Allah Ta'ala, biar jeruh malik. Nah, ha. Jadi tidak ada nabi melakukan benda yang salah. Kerana kalau nabi itu melakukan yang haram dan yang makruh, maka kita semua akan mesti buat yang haram dan yang makruh. Kerana nabi kata fattabi'uni, ikutlah aku. Nampak? Dia segala perbuatan nabi pada asalnya hendaklah kita ikut. Bila nabi buat gini kita buat gitu. Nabi buat gitu kita buat gitu. Bila nabi buat satu benda kita boleh buat benda itu. Melainkan ada dalil benda itu nabi buat hanya dibenarkan untuk nabi sahaja. Ha. Nampak? Al-aslu fi fi'lin nabi, nampak an-ittiba', asal perbuatan nabi ialah ikut. Kita ikut belaka. Illa dalla dalilun ala khilafihi, melainkan ada dalil menunjuk atas bersalahan. Nampak? Mana umpamanya nabi, bila nabi itu makan nak buat satu benda, maka kita boleh buat benda itu. Nabi buat satu benda, kita boleh buat benda itu. Maka, tapi ada juga satu benda itu nabi buat, ada dalil, kita tak boleh buat. Contohnya kahwin lebih daripada 4. Nah, ha, itu lain. Itu panggil khususiah nabi. Nah, ha, itu untuk para nabi sahaja. Dia nabi ni dia ada benda yang lain daripada umat. Tapi benda itu adalah sedikit sahaja. Ibadah pun begitu juga. Eh, tak sama. Eh, ha. Semayang malam ni bagi para nabi kata jumhur ulama wajib, kita sunat. Semayang duha pun wajib bagi para nabi, kita sunat. Nah, ha, dia tak sama hukum. Begitu juga bila sakit, nabi sakit, kita sakit, tapi nabi sakit lebih daripada kita, dia kasi Tuhan beri dia. Nampak? Ha, itu istimewa nabi. Nah, ha. Nabi tak batal wuduk tidur, kita batal. Dalam ikut tu. Nah. Satu hari sahabat tengok nabi dari bangun daripada tidur terus sembahyang. Lepas sembahyang sahabat bertegur, "Ya Rasulullah, dulu mu berkata faman nama falyatawaddo. Siapa yang telah tidur kena ambil wuduk. Dan yang mu nanti bangun tidur terus ambil tinggal terus sembahyang dan ambil wuduk." Sahabat ni dia pertikai nabi. Nabi dah agak. Orang komplain ni. Ha? Padahal nabi pemimpin, raja, sultan yang paling besar. Neh, ha, eh kita ni orang tak boleh pertikai dah pula. Nah, ha, orang tak boleh digaka. Ha, mu besar benda mu. Nabi kata betul, aku khabar dah hari tu. Tapi untuk kamu semua, para nabi dah. Nabi kata tanamu qalbi wala yanabu, tanamu aini wala yanabu qalbi. Mata aku saja yang tidur, mata para nabi tidur, tapi hati para nabi jaga tidak tidur. Mu mata tak tidur, hati tidur dah. Tuan-tuan kata mata tidur, faham? Ha. Mata tak sama. Eh, kita pun baca hadis. Oh, tengok ha, Nabi lah, Nabi uduk pun tidur. Kita pun faham, jeng. Ha, tu kena ngaji, faham? Ha. Hadis ni bukan macam wah hulu duduk kedah. Buka tu duduk tapu weh muak pulang hulu. Buka tapu weh muak. Dah. Nah, hadis ni dia kena masuk dulu. Kena ada tukar masuk dia. Tukar masuk dia ulama. Ambil dengan ulama. Jangan beli kitab dia baca diri. Tak? Ha. Jadi Nabi tak buat benda yang salah. Kerana benda yang salah itu, kalau Nabi buat, kita kena buat atas. Nah, ha. Kerana kita kena ikut perbuatan Nabi. Nabi buat, kita buat. Yang sifat yang ketiganya, tablirun. Ha, tablir. Artinya menyampaikan barang yang disuruh kepada segala makhluknya. Lawannya menyembunyikan, mustahil menyembunyikan. Wajib menyampaikan. Bermula dalil menyampaikan itu, maka kerana boleh jikalau tiada menyampaikan oleh mereka itu rasul-rasul akan dia akan yang disuruh, niscaya adalah mereka itu nabi dan rasul khianat dengan mengerjakan yang haram kerana tiada mengikut akan suruh Allah Ta'ala, dan tiada pula bersifat mereka itu dengan amanah. Dan demikian itu, dan dari demikian itu, itu tidak bersifat dengan amanah, mustahil tak diterima akal sekali-kali. Dan jika tiada menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampaikan hukum itu kepada segala makhluk, maka Nabi saja bukan Rasul. Kerana makna Rasul itu Nabi yang diwahyukan kepadanya hukum syarak dan disuruhkan menyampaikan dia hukum kepada segala makhluk. Dan padahal sudah disampaikan oleh mereka itu yang jadi pesuruh itu kepada segala makhluk. Baik. Tabligh. Ha, sifat yang ketiga yang wajib bagi para Rasul. Tabligh maknanya menyampaikan. Ha, bahasa Arab. Meh. Ha. Kalau terjemah mudah-mudah maknanya menyampaikan. Neh? Orang suruh siapa muagato jang ni atau kemamak, kita pergi siapa kemamak tu dipanggil. Perbuatan kita giato tu, nampak? Dipanggil tabligh. Ha. Gimana? Dia nak goib iskam. Tabligh, tabligh, tabligh, tabligh jang. Ha. Menyampaikan jang. Faham tak? Ha. Sebab terjemah daripada bahasa Arab. Ballagha yuballighu tabligha. Nak menyampaikan. Neh, perbuatan menyampaikan isim-isim mutaaddi, fi'il mutaaddi dia panggil. Neh. Ha. Jangan bila sebut tabligh kita pergi nampak jamaah tabligh pula, bukan. Ha, tu nama-nama jamaah. Tak ada kena mengena dengan sifat ni, neh. Tak ada kena mengena. Ha, tu nama jamaah saja. Neh. Ha, hak dalam sifat hak ngaji ni tabligh makna lain. Neh. Ha, tabligh maknanya menyampaikan. Maksudnya para rasul ini mereka menyampaikan wahyu yang disuruh oleh Allah kepada umat masing-masing. Nabi Musa telah pun tabligh, telah menyampaikan kepada umatnya. Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi masing-masing nabilah. Masing-masing rasul semua telah menyampaikan belaka. Dan bahkan Allah Ta'ala akan tanya mereka pada hadang mahsyar nanti. Nampak? Ha. Hal ballagtukum, hal ballagtum risalati li ummati. Adakah kamu semua telah menyampaikan risalah aku kepada umat kamu? Nampak? Ha. Semua nabi menjawab, semua rasul menjawab, bala ya ha? Rabbana, ya kami telah menyampaikan wahai Tuhan kami. Nampak? Bapa Tuhan tanya balik di hari akhirat bunyi apa kedok pada umat masing-masing. Tuhan tak yakin dengan para nabi? Tak. Supaya ni nak membuktikan kepada umat yang engkar apabila disampaikan wahyu. Mereka tidak ada alasan lagi pada hari kiamat. Nak? Ha. Bila dengar gitu, tak boleh nak kata, tak nyapa pun, tak khabar pun, kita tak tahu sekarang, tak boleh. Ha. Sudah kerja. Maka ditanya para nabi nak menempelak para umat. Padahal nabi-nabi rasul menyampaikan belaka dah. Neh? Ha. Batu kita kat kita lah tak ada harapan lah nak wi alasan. Tak tahu sekarang. Nyak ke tak apa. Nyak ke boleh. Nyak ke tak haram. Haram lah. Ha? Atas dunia boleh kita jawab gitu. Bahawa dia mati tak bakar lah. Nak? Orang tanya ke mana dah muh. Harta ni ambil daripada mana? Di padang masyarakat lagi. Nak? Ha. Soalan padang mahsyar. Harta ni ambil di mana? Piti projek ni ambil daripada mana? Jawab, kerja kat mana? Gaji hak, usaha di mana? Dia pun kabur. Nah. Kabur. Allah kata, rezeki ini haram. Macam mana memakan rezeki yang haram? Kita nak jawab gua ni, nak kata, lah, tak tahu ustaz kan ke haram, tak ada maaf. Nak kata gitu. Haa, balik awal lagi. Lain ni ramai ni. Buat kerja hak haram. Nak, benda haram, gua makan anak bini. Haa, kat boleh kuah hak ni. Sebab Tuhan akan tanya kita, an malihi min aina iktasabah. Daripada harta masing-masing ambil daripada sumber mana? Wa fi ma anfaqah, ke mana diberlanjakan harta tersebut? Nampak? Ni mula-mula bakik. Dak jalan lagi pergi kat mizan kat apa dak jalan lagi. Masih mula-mula bakik, masih duduk diam tu. Bakik daripada kubur masing-masing. Nah. Kita lening rezeki jangan ditolak. Mana ada main gitu? Rezeki jangan ditolak, kepala hotakmu. Rezeki jangan ditolak. Mau ambil di mana? Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam, rezeki yang haram jangan diambil sekali-kali. Kalau rezeki yang jangan ditolak, rembak belaka. Kan? Nah, jangan boleh pakai peribahasa itu. Tohuk dalam laut Cina Selatan. Ha? Ada peribahasa yang boleh dipakai. Rezeki jangan ditolak ni, maknanya bahan belaka. Oh, muam, tak muam tak? Aku bahan dah 4,000. No, si barang boh. Ha, tak? Eh, boleh tak? Bahan belaka. Kalau nak beri, ambil je lah. Ada main gitu. Nah, padahal piti tu piti haram. Piti daripada kasino, daripada judi, daripada apa, semua sumbangan, toke-toke haram. Sempena pilihan raya. Tak, nak membantu, nak kempen. Parti yang nak lawan Islam. Bagi mengalami berebut piti. Nah, nak tu ketua cawangan bahan 3,000 setengah. Hak ni dah wak lagi 4,000 baru ni. Hak ni wak lagi 10,000. Hak ni wak adok 200,000 hilang. Macam-macam hal. Rezeki jangan ditolak bah. Faham? Belanja makan anak-anak oleh dah. Sama juga dia beri makan ke anak dia. Api neraka. Nah. Dah dia pakai awak tu. Ar-rizqu ma yanfa'un nas, rezeki itu benda yang memberi guna kepada manusia, walau kana muharrama, sekalipun dia haram tetap bernama rezeki. Kita tak ambuh tu, kita nak rezeki yang halal. Jadi tukar balik peribahasa, rezeki yang halal jangan ditolak. Boleh sang kira. Neh, tak dengar kau. Korang tanya kan kerja di mana itu? Kita kan buat. Kerja akak arak pramugara balik awal. Walaupun gaji 2-3 ribu sebulan. Nah, tapi terpaksa kena angkat arok. Hebat lah kerja pramugara. Nah, duduk atas kapal terbang mau. Tak, yang tuntut laut ni. Faham? Turun di London, terik-bik. Duduk lautan. Esok terbang pulak pagi, turun di Frankfurt, terik-bik pulak. Tapi, bila orang nak minum arok, kena angkat. Faham? Maka kena laknat hidupnya dulu, kini, selamanya. Bini, we makan ke bini, makan ke darah haram. Boleh anak, tobi anak 2-3 ekor, beli susu-susu haram. Apa? Kerja haram. Nampak? Batu, talabul halal, faridatun ala kulli muslimin. Mencari harta halal wajib atas kalian orang Islam. Maka para nabi semua telah menyampaikan. Nah, jangan kita jawab macam mana ni, macam mana aku tak sedar. Kerana itulah perbalahan orang kafir di hari akhirat nanti. Hak ni kata gini, hak ni kata gini, hak ni kata, mu ajak aku itu lawan Nabi Musa. Hak tu kata, dah mu ikut aku, siapa suruh pada. Duk berlawan itu. Nah, kita atas dunia kita ikut Nabi sudah. Nabi telah wafat meninggalkan para sahabat. Para sahabat titihkan segala apa nanya agama kepada tabi'in, sampai kepada ulama-ulama mujtahid, sampai kepada kita sekarang daripada lidah para ulama. Patulah alaikum bi majlis ulama, sentiasalah kamu di majlis-majlis ulama. Nah, jangan duduk di majlis lara, bahan lara terus gitu. Neh. Tabligh menyampaikan, tak ada benda yang Nabi susuk. Tak ada benda yang Nabi sembunyikan. Neh. Semuanya telah pun lengkap belaka. Al-yawma akmaltu lakum dinakum al-ayah. Pada hari ini Allah kata telah lengkap sempurna agama untuk kamu semua. Iaitu Nabi telah menjalankan tugas. Nah, itu maknanya telah sampaikan. Nah, tak ada sembunyi, tak ada apa pun. Manakala kita dah buat apa tak tahu sekarang. Kamu tak pergi belajar, siapa suruh? Dia tidak hamba tak tahu pun. Dia mungkin dengar surah ni, dia kata tak tahu. Tak dengar, duduk rumah gitu. Ha, duduk rumah. Kita ni je kita kira. Kerja lah panjang sehari tu, kerja bodoh lah, tak masuk buat time. Ha, 8 jam. Kata saya kira ke laut 3 hari, 4 hari baru balik. Tak, dengan atas batu dekat platform saya kira tu. Kalau kerja biasa, 8 jam. Nak, tidur 8 berapa dah? 16 tau. Ha, 16 jam. Makan pagi, sejam. Toteh. Makan tengah hari, makan petang, makan malam. 3 jam atas makan saja. Nak, ha, 16, 19 jam. Berok sehari 6 kali 2 jam 21 jam. Nak duduklah tandas. Tak kira berok nak berok pun duduklah tandas. Nak ha. Dengan mandi dengan apa semua. Nak ha. 21 jam 3 jam ya dia tu. Nak ha. Main dengan anak bini. Tengok TV tak masuk lagi apa semua. Dah mana tinggal sejam ni dengar ni. Tinggal sejam. Tak apa dah sehari sejam ni dengar agama. Tak apa lah. Ini nama orang. Kalau tidak ini nama karung. Faham? Ha. Biar dia dengar tiap agama. Majlis ulama. Ha. Bukan majlis kita lah, majlis lain lah. Kau pandai lah. Dia ni mudah lah ni. Nak dengar hati ada, nak dengar tauhid ada, nak dengar fiqh ada, tafsir ada, boleh pilih. Zaman dulu payah orang ngajar. Nak, ni boleh pilih. Tak nak pergi boleh beli kaset. Nak, tengok lain internet. Macam-macam ada. Tiba-tiba bodoh kot kita. Memang jahat kita. Nah. Tak ada alasan lah. Aku tak tahu sekarang, tak pandai. Tak ada. Berderu orang mengajar. Menak mengajar bak ni. Menak betul petih ha? Nak? Bak ni tu. Bak ni kau? Bak ke kau? Ada lagi. Nah? Maknanya, Nabi telah menyampaikan. Tak usah masuk orang Nabi lain. Nabi Muhammad SAW. Berjuta hadis saja. Hadis-hadis ni ucapan Nabi. Perbuatan Nabi. Nampak? Kau ucapan saja 100,000 hadis. Musnad Imam Hambali saja tu, kitab musnad dia tu 27,000 hadis. Sahih Muslim 5,000. Sahih Bukhari 5,000 situ. Nak. Ha. Makna 10,000 dah tak masuk lagi dalam kitab apa dia ni, baik Imam Baihaqi, dalam Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i. Nak, ucapan Nabi. Kabar bak ni bak habis bak kabar. Kok lemeh, kok kasar. Segala bab cerita belaka dah. Menunjukkan memang Nabi ni tabligh. Telah pun menyampaikan kepada umatnya. Bab mana Nabi tak sebut? Semua bab. Nak akan sifar tu, khabar masuk kaki kanan dulu. Nak berok, khabar baca gini. Keluar jambang, baca gini. Nampak tahik bitang jatuh, baca gini. Nak jumpa maknanya binatang buah, baca gini. Sama belaka, banyak. Kalau lembu gelepor, tak mau duduk diam, kuda gelepor, kata gini kat telinga dia. Banyak Nabi khabar. Kita pun cakap, tak tahu pun. Tak tahu di mana, muduk di mana. Membaca benda, metro, mana ada. Mengaji Sina Harian. URTB. Nampak? Ha. Sahih Mangga. Kan Sahih Muslim ngaji. Sahih Mangga. Nah. Ha. Berapa orang lain pandai tahu belaka hadis tu, hadis ni, ayat dah dia cakna. Dia orang cakna. Kita cak ayam kita kan cakna. Jadi kita betul balik ni. Alhamdulillah ni Tuhan bubuh kita boleh jadi ada seseorang berasa nak dengar agama. Sebab agama lah jalan pulang kita. Tak nak ataupun tidak, agama. Jahat lagu mana pun, mampu keras kat dia, rabu lah kotak, orang semayang kot. Mana agama kot, diam kali. Ha. Masa semayang tu, orang seksek mana mari? Esku, orang kita duduk tu? Ada. Orang kita duduk lobby projek? Ada. Kawan orang masa duduk dalam bangku, duduk main goh, tak ada orang dia tu. Seksek ni, ya ni. Seksek yang ni. Ha. Ni kawan agama. Nah, ni ya. Akhirnya cari, tak boleh, tak usah sambung nak jumpa orang surah. Ni tengok orang surah, oh, dia buat kereta muka tu. Muka uduh tu. Dia long pula gitu. Nah. Kalau muka jomel macam itu, dia tahan kira. Nah. Ada pula dengan orang surat awak sambung kita. Dah mu mampu kah lagi ayah mu mengikat orang lagi. Tak orang surat cara. Kau buat pergi kat bin pun je. Faham? Haa. Marilah. Biarlah. Dia kata, bukan nak kata sakit hati. Eh? Haa. Nak suruh jatuh perut. Kemudian fatonah wallahu a'lam. Muka surat apa? Nama bagi hati. Muka apa saya? Tak ingat muka. Eh? 7. Ya ke tak? Atas bawah. Peranggang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ya Allah akan barang yang menyembunyi oleh segala hati, daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Kita masih lagi menyambung tentang adab ataupun kebaikan kelebihan menjaga anggota mata. Jadi dalam ayat ini, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Di antara yang Allah Ta'ala tahu itu ialah khianat segala mata, mata yang khianat. Neh. Wa ma tukhfi sudur, dan Allah juga tahu apa yang kamu sembunyikan di dalam hati kamu. Kalau kita pergi rumah orang nak beri salam, jangan duduk depan muka pintu dan tikat kalau terbuka nampak di dalam. Tak boleh. Nah. Pergi rumah orang, pintu dia terbuka. Kita nak bersalam nak panggil, jangan pergi kat pintu. Pasal bila pergi kat pintu nampak dalam. Tak boleh. Nah, Nabi marah gitu. Duduklah tempat yang kalau kita duduk tak nampak lagi dalam rumah. Nah, ha, sebab kalau pergi kat pintu nampak dalam. Dalam kadang-kadang tuan ni dah ingat nak tutup pintu. Jadi bila dapat dalam macam-macam hal, ada orang pergi jungal kat dikat pergi rumah orang. Sebab tu bengong tu. Tikak buka dia juga. Assalamualaikum. Tak gitu. Tuan rumah pakai spender tadi duduk tidur. Tak imam. Ha. Jeng kering tu. Nah, ha, memang jeng ah. Ya? Rosak majlis dia panggil. Pada tak boleh. Tapi nak kan jenis gitu, jenis layak. Jenis kita dulu. Buat dia. Ha nah, gitu. Bodoh main juga gitu. Nanti tak ngaji tu. Kena belajar kita ni. Tak belajar tak jadi orang. Jadi karung tepung. Faham? Ha. Belajar. Banyak benda yang kita tak tahu. Nah, ha. Banyak benda. Nah, ha. Bukan belajar banyak nak dengar agama ni cari semayang saja. Segala-galanya. Nah, din dinu Islam ni dinu syumul. Din Islam, agama Islam ni agama yang lengkap. Habis. Adab-adab perkerti. Jangan duduk kat pintu. Kalau pintu dia tertutup apa? Pergi kat pintu. Assalamualaikum. Dia pun buka pintu. Lain. Nah. Ni pintu terbuka. Eh? Kita tidur memang nampak dalam. Nah. Muncul kalau tengah tidur di situ. Kalau tengah botol blok tak ceng. Dia suka. Mu tak lain ni. Pomeng rumah pomeng. Ha. Ha. Jangan tak lain. Dah ada-ada ni masuklah masuklah rumah dia masuk terus. Wi salam tak tengok buka tinggi pintu ni. Masuk kita tu ni dapur ada. Ada orang. Ada orang. Dan nak bunyi sini air dalam bilik air. Buka terus bilik air. Buat dia ha. Ya. Orang itu sembang dalam kodoh ni. Perangai apa macam jin. Nah, jangan. Tu ada ni. Pasal apa takut padahal bukan sengaja. Nak tidak sengaja. Sebab mata kita ni bila kita tengok benda-benda yang haram, hati kita jadi gerah. Bila ngaji tak dekat, bila ngapa tak dekat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah, dia ni bapak apa? Bapak Hufaz. Dia hafal Quran umur 5 tahun. Umur 15 jadi mufti di Madinah. Faham? Ha. Mufti. Hebat mufti, bukan macam mufti Perak. Mufti Madinah. Faham? Bukan mufti Malaysia dah ebaan, mufti Madinah beri fatwa. Zaman ulama beribu-ribu dia beri fatwa, bukan dilantik menjadi mufti. Imam Malik kata mung layak memberi fatwa. Nah, ha, umur 15. Kita 35 umur, baca kecil tak cuci. Menelek kecilnya muaikin. Nah. Jadi dia mengadu kepada guru dia, wahai guru, kenapa sehari dua ini hafalan aku tidak kuat. Nah, guru dia kata ada tak tengok benda-benda yang tak baik. Dia kata tak ada. Dia masih Syafi'i, orang warak kan. Nah, orang warak. Umur 7 tahun hafal syair, syair Arab, syair-syair lama. Nampak? Syair jahiliah, hafal mulut. Nah, bukan dua rakak, siapa penuh bilik. Ini apa? Nah, dia kata tak ada. Fikir punya fikir, barulah dia teringat satu kemarin dulu, dia lalu ikut satu lorong dan ternampak kaki seorang wanita yang diselok oleh angin. Angin kuat, jadi terkakak nampak kaki. Dia pun ternampak kaki kuat, dia pun paling tak lain lalu. Jadi ngapa tak peringat Imam Syafi'i. Nah, orang Tuhan sayang. Nah, kita sekali lalu teruk kat bawah tangga hitam. Orang kita. Berat dan nak teruk. Nah, macam mana? Lepas tu kita bodoh. Banyak tak tahu tau. Bodoh kita. Kita kat kata anak kita bodoh. Lepas tu ayah kata, ayah tu bodoh. Ha. Ayah ingat tak hadis ni? Hadis. Tak ingat kat kita. Bodoh. Nah. Bak mata. Dia jakit di hati. Nah. Tepat ingat. Tepat khusyuk. Tepat warak semua. Tepat tawadok. Hati belaka. Hati ni MB. Oh kejap. Nah. Tangan-tangan mata ni esko. Nah. Jadi Tuhan tahu. Neh. Batu orang kita rumah orang, orang tua rumah pun jodok, mata buta tak dikati. Bahasa mata tu khianat. Dia kita rumah orang-orang rumah sebelah. Rumah sebelah baru nikah. Dia kita, Tuk Ilah. Tuk Ilah mati bini. Tuk Ilah duga. Okay. Bukan Tuk Ilah sini. Neh. Maknanya. Tuan rumah pun tengok macam tu benda gelik-gelik ke, ulat bulu. Dia pun contoh dengan lidi. Kena mata Tuk Ilah. Buta. Tak dikati. Tak ada, tak ada gati. Faham? Padahal kalau kita sengaja buat mata orang, kena gati. Ada kisos. Allah kata wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha kisos. Tak. Mata kalau kita gi cocok mata orang, maka kita cocok mata kita tak. Biar buta. Kita sengaja tumbuk orang patah gigi, akhir pun kepi gigi kita seputung. Faham tak? Ha, tu adilnya Islam. Nah. Ha. Tapi hak ni pasal dia pergi skodeng. Dia pergi ngita. Nah, tuan rumah cocok. Dia ruai panah. Tak kasi benda. Pasal jahat. Nah. Mereka kita bunuh pencuri kelompok dalam rumah kita. Kita tak kena apa-apa. Nah, tak kena hukum. Pasal dia masuk dalam kawasan kita. Nah. Jangan khianat mata. Mata kita khianat lah. Nah, takut jaget, takut kita ni lebat atas sungai lebat. Nah, atas sungai wak lebat, wak lengah, wak tunduk. Nah. Di rumah pelik mata ho, tengok lalu. Mari berdansa. Belunjo terik tu imam. Nah. Depan orang wak warok. Nah, serbang ekor serbang ho. Apa punggung ekor. Siap katung kayu sugi ni atas linga ni. Ada dengan celok-celok mata ni. Nah, dua rumah sekarang boleh-boleh ada Gusti Undertaker lawan Stone Cold. Boleh-boleh ada. Faham? Itu mata khianat. Tapi tak apalah. Nah, taubatlah segera. Bukan suruh taubat. Nah. Orang kata boleh, benar tak kalau kita tengok cerita-cerita ngaruk-ngaruk itu, kalau kita ambil wudu, kita sedekah dan baca Quran umpamanya lah, boleh luruh. Benar, boleh luruh. Yang tak boleh luruh je dosa besar. Kalau berzina tak luruh. Neh, minum arak tak luruh dosa dengan amalan. Dia kena taubat. Yang kata ambil wuduk boleh luruh dosa ni. Nah, iaitu iaitulah dosa kecil sahaja. Di antara dosa kecilnya mata duk tengok ni. Kita ngaruklah TV. Bukan TV tu ngaruk, sebahagian besarnya ngaruk. Nah, banyak ngaruk. Dramah daripada kita cek dramah. Beranaklah dramah. Nah. Masa kita duduklah peruk mak kita itu, mak kita duduk tengok Hindustan. Nah. Ha. Masa kita duduklah peruk mak kita itu. Zaman itu zaman, zaman joget. Nah, 70-an itu, 80-an disko. 90-an kok ada lah pun dia pun. Nah. Maknanya bahan lagu tu banyak. Dah habis sama. Tengok rancangan TV ya, slot-slot yang melalaikan. Makin hebat, makin canggih. Tak. Kalau kita layar, dah ada CD je. Nah. Ha. Mata yang paling suka sekali mata tengok benda. Zai, mata. Tak suka sekali. Sebab lara kali tengok benda dedak ni. Oh, puan lah tengok. Tu bapak tak tahu. Tak. Ha. Mu suka. Mu rasa suka lah. Mu set pekoh ke. Mu teruk lagi. Ha. Memang lah. Dah salah tak? Kita ada perasaan mata kita suka bila tengok kau puan. Tak salah. Sebab tu ditasyurikkan nikah. Sebab tu boleh nikah. Tuhan buat orang lelaki ni dia berahi tengok orang puan. Siapa sini tak berahi tengok? Takut ada hak bukan warok warkok. Tak ada. Faham? Nabi kata, aku pun suka sejuk mata melihat kepada perempuan. Takkan kita bijak pada Nabi. Kita lebih pada Nabi. Faham? Ada lah. Cuma Allah berikan kepada manusia untuk melunaskan hajatnya boleh bernikah. Ini nikah. Ha, tengok bini. Nabi akui. Bila kita jalan, kita tengok orang puan apa semua. Nabi aku. Bukan Nabi suruh. Nabi aku maknanya kita memang rasa nak tengok orang puan kalau ada. Dalilnya dalam satu hadis. Nabi kata barang siapa yang melihat kecantikan seorang perempuan di tengah jalan, maka hendaklah dia balik jimak isterinya. Maknanya Nabi tahu dah bila kita jalan ada orang puan, memang orang lelaki ni dia memang nak tengok. Nah. Ha, comel lah, gitulah, putih lah, apalah kau anda lah. Nah. Baliklah jimak isteri kamu. Nah. Pasal hati kita mencipta macam-macam. Padahal bini ada dah. Bini ada dah. Kita pun tengok hak kedah. Nah. Oh, yang omek ni. Ha. Kita ada dengan bini di rumah. Nah. Ha. Oh, slim pun lelak ni. Nah. Lengang lalu dia molek. Di rumah lengang macam tiang surat. Si. Tak. Ha. Dia bagi gitu. Nah. Ha. Putih yang ni, yang di rumah hitam sikit pada dada. Faham tak? Ha, dah salah sama saja. Orang puang sama saja. Hitam putih sama saja. Faham tak? Yang membezakan, iaitulah solehah. Orang puang kalau comel, tapi banyakkannya derhaka. Faham? Ha. Jarang jumpa orang puang comel, bangsawan, pipih banyak, warak. Ta'ak suami ada. Ada orang dia kata kita boleh pilih. Mu nak comel tapi deraka. Tak tak ada beragama ke nak maknanya nak tak comel tapi beragama. Dia nak comel lagi. Dia kata nak comel. Biar tak agama nak comel juga. Ramai mana kan nikah sekejap. Lepas tu huru-hara ni. Nak. Dia tengok jabat agama. Tengok mahkamah syariah. Rap cerau. Bukan uduh-uduh bini. Nak. Talak tiga, talak dua, talak seribu je. Ha lah. Jomel-jomel belakang. Hak tak jomel tak cerak dia rumah. Kakak berik beranok. Kakak berik beranok. Ha lah. Hak tak jomel. Hak jomel cerak berhabis. Pasal apa? Pasal agama tak ada. Orang yang rasa tahu lah. Nak. Tik-tik nak nikah jomel. Learning benda rasa. Mulai-mulai ada. Kita kata jangan lagaka, dia mulai-mulai ada. Jangan lawannya lawan mulai-mulai ada. Kita kata jangan buatnya buat mulai-mulai ada. Tak ada agama. Hak ada agama, payah nak jumpa. Nak. Jadi camel, mu tengok camel perempuan di tengah jalan jumpa orang putih ke jepun ke pusat jelek bongo pui, hak tu tak boleh. Nabi kata di rumah boleh, maksudnya bukan suruh balik jimak. Hak di rumah ni lah hak halal, hak di rumah ni hak halal. Nah. Jadi mata tak payah kan nak tengok orang dia. Nah, kalau tengok kira kapung aku tu bak lain, kerupang ni rasa kena tengok orang kapung aku, ha tu lain. Nah, ni tengok mata khianat kan. Nah, tengok api ni dengan spoiler bumper saya bila tengok api. Nah, tu tengok layar tu, tengok kaca wala tu. Nah. Ha. Ada kalanya Nabi suruh tengok. Macam kita nak ke ropang tu. Nah, tapi tak jelas lah mana tengok gitu-gitu je. Nah, tengok dia dengan motosikal, kita lalu dengan steering. Tak ada nak tengok balik. Nah, dia lalu kat pasar, kita duduk lelik-lelik tuan berat. Kita berasa nak tengok ah. Pasal kalau kenal nak nikah. Ah tu dia tengok. Nabi suruh tengok. Fanzur ilaiha. Fi'i amal. Al-aslu lil amri al-wujubu. Kaedah fiqah kata asal fi'i amal itu membawa makna wajib. Wajib mesti tengok dulu. Tengoklah mak kata fiqah ni sunat mesti tengok. Mana pergi rumah? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benda ha? Tak, saya ni kenang ke anak wajib tapi tengok gitu-gitu je. Tak tengok habis. Jadi saya nak hari nak tengok ah. Nak kelih biar puas hati. Kalau kenal saya nak nikah. Saya tak berahi macam kalau lain nak gendong-gendong. Rata rawa. Ha, kau buat begitu kaya dia. Nah, ha, tu baru tu. Dia pun panggil. Hey, mek. Orang nak tengok mu eh. Tu baik. Orang dulu-dulu. Tu baik lah kawan tu. Duduk situ. Orang tengok ah. Nah. Dah mana kamu? Oh, kenal dah wakcik. Kenal dah apa? Kenal kita nak tengok. Dah semek? Semek tak sawa pergi ayah. Kita jawab esok. Faham tak? Ha. Pasal kita tengok lelaki nampak ada awa botok sikit. Faham tak? Kalau tak ada dia dah. Hak diri dia dah. Ha. Dah esok mari pulak. Mari pulak dah mana? Mari nak tengok lagi. Tak puas. Tak pasal kemarin kata puas dah. Tak, nak tengok lubang hidung cukup dua. Dah takut. Takut sebelah lubang hidung. Ha, mari tengok pulak. Tak salah. Dalam hukum mereka. Buka kitab mereka besar-besar. Boleh tengok pulak. Walau berulang-ulang kali. Ha. Lusa mari pulak. Nak. Lala saya kata tak ambuh ayah. Tak ambuh. Ha, tak ambuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Nak. Ha. Waktu biar air kopi lah. Kodok alik tadi. Ha. Minum kopi dulu. Nak cerita dengan kepuk dua ping. Tak ada rumah dia. Sebab balik pergi rumah sebelah pula. Tanya rumah sebelah tu nak tarik ke tak? Nak tarik. Kita nak pergi rumah sebelah pula. Orang betul benar. Ha? Boleh tak ada 60 buah rumah nikah. Betul tak? Siapa 60 buah rumah? Tak ada. Rumah kedua tak ada buah pula. Tak boleh nikah lagi. Pasal nak sambung belajar pula. Ha? Pergi rumah belakang pula. Rumah belakang tu ada anak dara. Ada? Ha, pergi tengok rumah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tengok anak dara. Faham? Ha, contoh makna gitu lah. Sebab Nabi kata fangzut ilaiha. Ha, tengok. Tapi tujuan nak nikah. Tak apa. Nah. Ha. Kita kawan dengan orang ni kerana kita nak nikah dengan dia. Yang haram tu berkawan berkapa kerana nak orang main saja. Tapi kalau kita nak nikah pun tak boleh berkapa kok. Nah. Ha. Maknanya boleh nak berkawan saja. Setakat mana kita ada nombor telefon dia nak tanya khabar. Nah. Ha, esok ni nak pergi rumah nak ajak, nak ajak mak. Ha, boleh lah setakat tu. Main mesej gitu boleh lah. Nah. Ha, lusa ni nak pergi ambil gambar. Nak buat gambar kan? Ha. Tulak ni nak pergi ambil saya kasu. Nak beli kasu, nak nak ngata. Itu lain. Apa benda mustahak. Nah. Ha. Ha, jadi ada kerana lihat itu haram, ada kerana lihat itu disuruh oleh syarak. Nah. Ha, tengok pak lah. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu sembunyikan di dalam hati-hati kamu daripada cita-cita melakukan kejahatan, kejahatan dan kebaikan. Kita tak ada pergi terang khabar kat orang. Nak pergi Mekah rasa. Nak cerita seorang. Allah tak nak tahu dah. Nak. Sebab itulah kita pasanglah niat nak buat benda baik. Walaupun kita tak mampu buat. Nak. Di antara benda baik yang besar fadilatnya. Yang kita lupa nak bercita-cita. Iaitulah ingin mati syahid. Nah, buh dalam hati tu. Selalu malam ni. Nak. Cita-cita. Aku kalau boleh Tuhan nak beri kaku. Aku nak sangat. Syahid-syahid ni mati syahid berjuang di medan perang menentang musuh-musuh Allah. Faham? Rambuh gitu. Siapa yang bercita-cita mati syahid belum tentu mati syahid. Ramai mana sahabat nak mati di medan perang, mati di rumah. Faham tak? Tuhan tak beri juga. Sebahagian saja yang Tuhan beri kepada dia. Ada orang takut oh mati cita-cita gitu takut mati sungguh gitu kan. Bodoh. La ilaha illallah. Takkan mati. Dia tak ikut cita-cita kita. Dah buat apa kita buat azam lagu tu supaya hasil pahala dicatatkan pahala kepada kita. Bila kita niat nak buat benda baik Tuhan tulis. Kalau aku kaya bila-bila aku nak masjid tu ti hambuh gitu dalam hati. Kalau aku kaya lagi aku nak pergi Mekah nak bawa habis orang kampung aku. Nak dua buah bah aku jamin habis. Ha, biar dia gitu. Mudah-mudahan murah rezeki. Nah, ha, ni kelekut. Nak cerita-cerita tu kelekut dah. Tuan-tuan kata awak sungguh. Awak dalam hati kelekut dah. Faham tak? Tak berani kata gitu. Nah, ha, tapi siapa tanya siapa tanya tu. Nah, memang dah tak boleh. Pasal Nabi kata dah. Ni yang termu'min khairu min amalihi. Ni yang orang beriman selalunya molek daripada hak dia buat. Nak? Haa, dulu masih cerita-cerita kalau kaya nak bawa orang kampung habis. Bayar kaya, lening, tak bawa pun orang kampung. Nak? Haa, bawa bini dia seorang, ayah tu seorang, dia keke bawa. Faham tak? Haa. Kita juga kalau kita nak buat benda salah, benda haram, benda maksiat, benda mungkar, Allah Ta'ala tahu dah. Nak? Haa, tahu dah. Bukan baru kita, baru tahu, baru nak geger. Allah tahu lama dah. Kegi bila menang, memang lopak. Dua ekor. Faham tak? Ha. Lopak dia tu, lopak dia ni. Tak kita katok yang mampu. Nah. Ha. Katok hak dapur tu tak dia bunuh tu. Ha. Ha. Tu binatang mutaram. Nah. Hak ni, ni musuh negara. Buat menyusah ke orang. Nak? Ha. Mayang ajak lah, biar pendek omong. Nah. Ha. Menipu ulama-ulama, menipu rakyat, menipu sultan, menipu undang-undang, nak, ha, menipu perlembagaan, mana musuh negara tu, nak, ha, jadi musuh negara. Lelah orang lagi tak kira, nak, ramai mana supah, dah alih kumah ni, dah alih kumah, nusuk lah ni aku, nak, ha, habis kereta-kereta orang tagu, orang tagu habis, nak, ha, tak senang duduk kau, mati beragang gitu, nak, ha. Dan sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam. Kita tu dah. Ada soalan. Boleh setengah jam lagi. Bagaimana hukumnya jika saya ingin menyumbang pembesar suara dan speaker di surau dari hasil duit royalti lagu? Baik. Dia lagu-lagu ni maknanya umum lagi. Baik, dia menyanyi ke atau dia buat lagu? Bak lagu-lagu ni dia umum sangat. Dia penyanyi. Nah, ataupun music. Baiklah kita boleh nyanyilah. Nah, ataupun dia buat lagu, dia pencipta lirik lagu. Baik. Kalil dia muzik ni dia ada haram, dia ada halal. Dia ada harus. Nampak? Ha, kalau maknanya benda tu adalah harus, maka haruslah dia menyumbang. Nah, ha, tapi kalau benda tu haram, seperti maknanya dia buat lirik tu untuk perempuan bernyanyi, maka hukumnya haram. Maka hasilnya tidak halal di sisi syarak. Maka hasil-hasil haram seperti ini untuk tabung perjuangan umat Islam sahaja, jangan buat surat. Untuk tabung jihad. Nah, ataupun untuk maslahat orang ramai nak buat titi lah kapung, nah boleh kat tu. Nah, ha. Kalau lagu tu maknanya orang lelaki nyanyi, orang lelaki nyanyi ni tak haram, makruh, hukumnya makruh. Nah, menyanyi, nah buat piring hitam makruh. Syarat makruh itu tidak lagu, tidak maknanya kata-kata seni kata dia tu maknanya haram di sisi syarak. Nah, ha, makruh. Tapi kalau seni katanya itu maknanya memuji-muji Allah, mengingatkan manusia kepada akhirat, tengah ulama kata harus. Lagu-lagu perang, lagu-lagu jihad dan sebagainya jadi sunat pula. Lagu-lagu biasa ni. Nampak? Ha. Soalan seterusnya. Saya tidak mengugut untuk menampar adik saya kerana menyokong BN. Malangnya mak saya marah saya. Dan saya juga bercakap tinggi suara pada masa tersebut. Dengan itu mak saya tidak membenarkan saya balik ke rumahnya lagi. Adakah saya ini dianggap derhaka? Saya juga telah minta maaf dengannya. Baik. Dia ki adik dia sokong BN. Dia ni taklah. Nah. Ha. Adik dia sokong BN dia. Nah. Ha. Jadi dia tak marah ke adik dia, tak larang apa pun. Jadi mungkin jadi cakap bincang saja macam balah lah. Mak masuk belah adik. Marah ke abang ni. Nah. Ha. Jadi abang ni emosi sikit, suara tinggi. Suara tinggi, mak kira deraka selalu lah. Jawabnya wajib kena minta maaf. Faham? Sebab kalau mak kita kapir sekalipun, tak boleh dia kau. Tak boleh bersuara tinggi, tak boleh. Nak, kena bercakap, molek juga. Neh? Haa. Tak boleh kasar. Wala tanharhuma. Jangan berkasar kepada kedua ibu bapa. Walau kapir sekalipun. Nak? Ha, walaupun kapir. Neh? Ha, walaupun kita betul di pihak yang benar, tak boleh suara tinggi gitu. Mak kita kan, dia melahirkan kita. Masalah kapir bab lain. Ni bukan kapir, ni mak Islam biasa je. Pak cerita zaman dulu ni mak kapir, tak boleh bersuara tinggi. Nah, kita nak kabur kebenaran pun, walaupun mak kita salah dengan nada yang rendah, walaupun mak kita melakukan dosa besar, walaupun kita betul. Nah, tak boleh mak buat gini, dosa besar. Nah, nah, mak kena taubatlah segera. Dia pun berhati-hati juga. Padahal kita lembut dah. Ha, barulah kita tidak bersalah. Faham? Ha. Jadi wajib kena minta maaf. Dan insyaAllah lah kita ni ikhlas minta maaf, Tuhan akan buka hatinya. Dan hari ni esok lusa. Sebab memang tak wajib minta maaf. saya sedawa dan keluar sedikit makanan dari mulut tapi tak mutah, adakah batal wuduk? Tak batal wuduk. Nah, ha. Saya nak bayar zakat secara terus kepada orang miskin tetapi maidam kata tak boleh kerana satu asnaf saja. Sebaliknya dia suruh bayar ke maidam sebab maidam akan bayar kepada semua asnaf. Betul ke macam tu? Ha. Jawabnya betul juga dan adanya tak betul juga. Gini, kalaulah makna sumbangan itu sedikit, boleh memadalah kita beri kepada satu asnaf. Pendapat yang da'if mengatakan dalam mazhab Syafi'i, sah kita beri kepada satu asnaf sahaja. Pendapat yang muktamad sekurang-kurangnya tiga asnaf, tiga golongan daripada lapang asnaf zakat. Nah, ini disebut, khilaf ini disebut dalam kitab Rawdatul Talibin dan kitab Al-Majmu'. Nah, ha, jadi kalau kita ada sikit sumbangan zakat kita, 100 riyal saja, memada dengan seorang fakir di sebelah rumah kita. Nak, ha, padang dah. Ha, tapi kalau kita nak beri kepada pihak pemerintah pun tak apa juga. Kerana dia beri rata juga. Tapi kalau jenis hak beri tak rata, ha, ada orang pula sekat tengah. Hak ni tak boleh beri, hak ni tak layak beri, hak ni pula main lebong kot tengah. Hak ni pula ambil unsur-unsur politik pula macam yang berlaku sekarang. Maka baik beri kepada selain daripada pemerintah lah. Beri kepada, ha, direct kepada asnaf ataupun beri kepada kutipan-kutipan amir-amir yang kita percayai. Ha, sebab sekarang banyak berlaku penyelewengan di dalam kutipan zakat. Main hilang piti zakat, main jota-jota hilang. Nah, ha, lagi pula zakat tidak dibahagikan sampai habis kepada orang yang berhak. Beri 200 orang. Dalam kitab fiqh kata kalau kita ada lebih, kita beri sampai dia belanja setahun. Seorang miskin dia belanja setahun 3,000. Ha, beri 3,000 seorang zakat. Baru tu. Nah, ha, ni beri 200 orang. Lepas tu lebih 20 juta, 30 juta. Tak jadilah kau tu. Lepas tu buat bangunan. Buat tu, buat ni, beli kebun, beli apa, aset sama. Kau banyak sama aset. Lama-lama, hilang gitu aset tu. Nah. Saya terima hajah dari seorang kontraktor kerana satu projek. Adakah ia dianggap rasuah? Ya, jika kita ni bekerja ataupun ada hubungan, ada kaitan dengan kerja-kerja yang bertakluk dengan projek dia tu. Nah, kita jabat mana? Jabat bahagian tenda apa semua. Walaupun kita bukan tukang lulu tenda. Tak boleh juga. Nampak? Dia ada kaitan tak boleh. Nah, kita kerja jabat lain. Kita jabat aiwang. Kawan kita ni boleh projek. Wih, witi kita. Wih, telefon suti. Kita jabat aiwang. Dia tenda jabat parik. Haa, tak apa tu. Haa, dia tak boleh pada tempat-tempat yang ada hubungan dengan projek tu. Tak boleh. Nah, melainkan dia memang kawan kita sebelum daripada kontraktor ni. Belum dia main projek, dia memang jumpa kita WBT. Ha, tu lain, dibolehkan. Nah, ha. Masalah gejala sosial di kalangan remaja semakin meruncing sejak akhir ini. Salah satunya laki-laki bercenderung untuk menjadi perempuan. Pada pendapat ustaz, mana cara terbaik untuk mengatasi masalah ini? Ha, lepas tu dia kata asalnya pendidikan itu di rumah dulu. Rumah paling penting. Nah, ha, pokok tu masih benih. Masih benih tu kita pilih. Baja plastik bag tu orang pilih hak molek dengan hak murah. Nak, orang pilih dah plastik bag tu. Nak, bukan nasi besar tu baru nak pilih buah tu bih hak mana. Nah, ha, sebab tu asal daripada mak dengan ayah tu dulu. Kalau kita nak kira. Sebab nak berobat ke ni payah dah barang-barang tua dah. Ha, nak berobat barang kecil. Sebab tu dia kata al-ummu madrasatun iza ista'adattaha. Seorang ibu itu sebenarnya adalah sekolah apabila kau dapat menyediakan. Maksudnya sekolah pertama yang paling penting dalam asuhan budak, ibu tu lah, mok budak tu. Ha, dia sebenarnya madrasah. Nah, daripada dia tak jana dah, daripada dia tak cara dah, maka tak tu jadilah tu. Nah, ha. Jadi dalam Islam ini dia ada counseling. Nah, mereka ini dikumpulkan di counseling, maksudnya dinasihat. Ada dalam Islam. Tapi kebanyakan kita tak bergerak mana. Cegah maksiat pun lembab. Kita tengok keadaan. Nak. Malik-malik ada duduk bawah pohon. Berdua derang pun. Cegah maksiat lalu saja je. Tapi hanya cegah maksiat tak mari. Nak kata tak cukup orang pun dia juga. Nak. Ha, kadang-kadang nak suruh dia mari sama pun dia letih juga. Dah dia tiga orang buat kerja. Nah. Ha, jadi serba tak kena kita ni. Sebab apa? Sebab maknanya dasar kerajaan tu sendiri. Nah, ha? Yang mereka lebih mementingkan maknanya kemajuan dan ekonomi semata-mata. Ha, semata-mata. Akhlak, masalah yang berlaku dalam masyarakat tak macam mana. Nah, pandai belebeh je. Nah, sosial-sosial. Patutnya kita ada satu satu badan khas dalam kerajaan. Nah, untuk membeteras kemungkaran. Tak cakap, minta kerjasama orang kampung. Beri pah pada orang kampung boleh menahan pasangan-pasangan yang melakukan zina dan sumbang mahram dan sebagainya. Nah, alah itu. Nah, ini dok kondang berdiri derang kali biar jalan. Nah, dia kata tak salah. Ai tak minta jadi macam ni. Nah. Nah, tapi daripada ibu bapa itu, daripada kerajaan pun salah juga, duk biar benda ni melarat-larat, jadi ada satu persatuan pula jadi macam bebas, ramai yang berminat nak menyertai. Nah, tapi kalau ada dikenakan hak lama-lama pandang tu kena hukum, kena perak degil-degil tu hukum, buang pula duduk tu, pula tinggul tu, barulah orang takut. Nah, saya selalu menggunakan minyak rambut jenis cicai. Didapati minyak rambut ini sukar hilang 100% bila dibasuh dengan air. Dan bila mandi junub, syaitan cucuk jarum. Dan kata gini, tak sah dan was-was sokmo. Apakah sah mandi junub itu sekiranya masih lagi berasa berminyak lepas mandi junub? Dan bagaimana pula minyak hitam di lengan? Apakah hukum memakai cincin suasa yang beratnya melebihi dari tembaga berbanding dengan emas? Baik. Mas Zara pakai minyak rambut. Sini minyak rambut itu dia memang menikmati rambut kita dan bila kita mandi, tak kena. Jawabnya tidak sah. Neh, tidak sah. Kita kena buang juga minyak rambut tu. Neh, tetapi kalau ada hawa-hawa macam berminyak, dimaafkan pada syarak kerana nak membuang itu adalah sukar. Tetapi kalau ini berminyak tu bukan hawa-hawa, memang bermin terus minyak, maka waktu tidak sah mandi junub. Neh. Ha, waktu jangan pakai hak dengan produk jenis lagu tu. Minyak hitam ada tangan, minyak-minyak kotor kereta tu lah. Neh, minyak hitam, warna tu hitam. Jadi bila ada minyak hitam tangan, wajib kita kena gonyoh. Sama ada menggunakan sabun atau apa saja. Neh, bila kita gonyoh dah dengan kita jilat dengan air bersih, ada lagi saki-baki warnanya, dimaaf pada syarak. Neh, macam kita ambil rata hitam, sak dulu tangan ni, kita basuh dah. Tangan mesti ada got hitam sikit. Walaupun tangan ada. Nah, ada got hitam sikit. Itu dipanggil asar, maaf pada syarak, sah dah wuduk dia dan mandi junub. Soalan seterusnya. Saya ingin tahu tentang anak kembar. Yang mana satu? Anak kembar. Yang mana satu abang dan yang mana satu adik? Adik mengatakan yang keluar kemudian adalah abang. Tolong perjelaskan. Apa hukumnya orang yang menyimpan kuku panjang? Tadi ada dah saya dah jawab benda-benda. Pakai cincin suasa, baik. Ditanya anak kembar, beranak dua orang. Keluar dulu. Nah, contoh, bu nama Dalah. Keluar pula nombor dua nama Najib. Mana abang? Syekh, mana abang? Dalah ke Najib? Hak mana keluar dulu? Hak sulung ke? Hak sulung keluar dulu ke? Hak busu keluar dulu? Hak busu keluar dulu. Dia panggil busu. Hak keluar kediang dia panggil sulung. Gitu. Betul tak? Tahu mana gitu. Hak keluar dululah abang. Nak? Siapa yang beranak dulu dia abang. Yang beranak kediang adik. Neh? Mana abang mana adik ni? Hak ni. Cubik dia dulu. Neh? Tapi dalam kembar ni sebenarnya dia tidak ada abang adik. Dalam kategori kembar, dia panggil kembar. Dia tak panggil abang adik. Neh? Kalau orang kata, abangmu tu kan? Kembarmu tu. Itu bahasa yang paling tepat. Neh? Dia tak penting abang adik dalam balak kembar. Orang Cina dia penting pasal nak makan setaka. Islam tak ada setaka, kembar-kembar, tak kembar. Abang adik ni sama saja. Neh? Jadi bahasa yang lebih tepat, mana abangmu tak tepat, mana kembarmu. Pahwa ni. Itu baru itu. Neh? Hukum orang yang menyimpan kuku panjang. Baik. Hukum simpan kuku. Kita ulang balik. Kita potong kuku ini sama. Jangan beri ada tubik jangan ada putih panjang tu. Hak putih tak kena daging tu, dia panggil kuku lebih daripada hak dia tu. Itu sunat potong kuku. Nah, kemudian kalau kuku kita ni keluar daripada ni, tapi tak lebih daripada jari. Apa tak? Faham tak? Kuku kita ni, hak putih ni, tak lebih pada jari. Kuku kat ni tau. Panjang kata tak, tapi sama lagi dengan jari. Makruh. Kata setengah ulama harus. Tak lebih pada jari. Faham? Lebih pada jari sikit ni, makruh. Jadi kalau tak lebih pada jari ni, kuku ni kita taruh, harus. Lebih pada jari makruh. Ingat tu. Nah, lebih pada jari. Panjang sampai bawa fitnah haram. Ha, dia gitu. Nah, ha, jadi kalau lebih pada jari tu makruh ah. Ha? Dah harus haru ni keluar sama agak dengan ni. Dengan jari. Faham ke? Sama agak dengan jari kuku dah. Ha, tu harus. Ha. Dah mana sunnah? Kerak biasa pada daging ni. Nah, ha, dia gitu. Panjang kalau panjang-panjang gitu tengah-tengah budak-budak lelaki jangan set mak lepik. Panjang gitu kuku. Macam ke last week. Siang tengok dia. Nak kata lawa untuk. Tak lawa. So saya kerah balik kerah. Eh? Ha, tak lawa. Kalau kata pakai jauh jaket lawa ke. Oh, jaket motor baru beli. Eh? Ha, boleh kata lawa. Topi baru beli. Ni kuku. Macam berdua dua. Tak lawa dah. Dah. Tak lawa. Tak ada orang kata lawa. Nah, ha, buang-buang tu. Hukumnya haram. Ha. Kemudian pakai mah. Mah tu sikit daripada tembaga. Dia baik. Suasa ni dicampuran mah dengan tembaga. Nah, ha, baik. Kalau suasa tembaga banyak pada mah, jawabnya Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim. Nampak? Wa yahrumu zahabu lizakari sawaun kana wa sawaun kasiru sawaun kana az-zahabu kasira au qalila au kama qala. Diharamkan mah itu atas laki-laki. Nampak? Sama ada mah itu sedikit atau banyak dia. Faham? Mah sikit atau banyak haram. Tak boleh. Sebab itulah bila orang tanya Mufti Negeri Johor almarhum tahun 50-an. Dia ni ulama besar Aceh. Neh, kita boleh jumpa dalam kitab Himpunan Fatwa Mufti Johor. Bukan Lening. Neh, dulu. Hak 50-an. Neh, jadi masa tu mati Mufti Johor tak ada orang ulama nak jadi mufti tak ada. Maka dijemput daripada Aceh dua kali jemput, nah, kerajaan jemput baru setuju jadi mufti. Dia ni hebat. Nah, Mufti Syafi'i yang hebat. Neh, dia ada fatwa dia dalam buku fatwa dia ada lebih kurang dalam 1500 fatwa. Nah, ha, buku ni orang tanya bab cincin suasa, dia jawab haram. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ni pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Dijawab dah dalam fatwa dia di Mekah. Kitab beberapa beberapa mutiara yang indah. Hukumnya haram juga. Neh. Begitu juga Mufti Indonesia yang terkenal. Kiai Muhammad Syafi'i Al-Hazimi rahimahullah ta'ala. Menjawab suasa ini adalah haram juga. Orang jumpa Tok Guru Haji Abdullah Haji Hawam. Dijawab dah sopakah. Haa sopakah. Neh. Haa. Terus salam. Apa hukum seorang bapa jadi wali dan nikah mendalam dan menikah anak menikahkan anaknya. Dalam masa yang sama juga beliau menjadi imam sembahyang jemaah dengan keluarga. Tetapi selalu melakukan dosa-dosa besar, dia kata. Baik. Masalah ayah mewalikan anak. Patu selalu melakukan dosa besar, patu jadi imam pula di rumah. Ada dua yang berlawanan, yang berlainan. Satu wali nikah, yang kedua imam sembahyang. Baik. Ulama pendapat yang muktamad tidak sah berwalikan orang yang fasik. Melakukan dosa besar sekali jadi fasik. Sekali ambil toto fasik lalu. Sekali main nama ekor jadi fasik. Sekali minum arak jadi fasik walaupun sedikit tak mabuk. Sekali telang pi kuda fasik. Sekali berzina fasik. Kalau pegang tangan tak lagi. Nah. Sekali maknanya makan riba fasik. Nah. Sekali maknanya menuduh orang zina dan seumpamanya, ha, fasik. Sekali tinggal semayang, orang lain semayang apa? Fasik juga. Maka tak sah menjadi wali. Tak sah. La nikaha illa biwaliin rasyidin. Au kama qala, tiada jadi nikah melainkan wali yang molek. Rasyid ni maknanya molek. Nah, ha, kalau jenis melakukan yang susah tak? Batu kita khabar dah. Kalau nak jadi wali, betul molek. Suruh dia taubat. Tak mau taubat, cari wali orang lain. Ha, itu dalam bab jadi wali. Dalam bab jadi imam, jumhur ulama' kata sah kita bermakmum kepada imam yang fasik. Jangan kapir sudah. Tok imam sujud jatuh nombor ekor, nak pi. Ha, tak apa, daya mufarakah. Cuma lain kali tak sah ikut dia. Makruh. Faham? Ha, tapi dalam bab ni bukan makruh, bab nikah. Tak sah. Bak semayang sah. Neh? Haa.